untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wahdahu la syarikalah, sendirinya tidak sekutu baginya. Mengkhususkan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa memberikan pada yang lain, berarti menjadikan yang lain tadi sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah larang dalam ayat tadi, fala taj'alu lillahi andada. Waqad istadalla biha katsirun minal mufassirin ala wujudis sani'. Dan telah berdalil dengan ayat ini kebanyakan para ahli tafsir atas keberadaan as-sani'. Seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam At-Tarikh. Wujudus sani', keberadaan pencipta. Wa hiya dalatun ala dalika bi tariqil aula, dan itu menunjukkan atas yang demikian bi tariqil aula. Bi tariqil aula artinya lebih-lebih lagi. Kalau ini saja sebagai dalil, apalagi yang itu. Itu makna bi tariqil aula. Seperti ungkapan jangan ucapkan pada kedua orang tua uffin. Boleh enggak mencaci maki? Kita katakan bi tariqil aula. Ini kita bicara bahasa dulu. Kalau kalimat uff saja enggak boleh, ah ibu ini, ah bapak ini, itu enggak boleh. Bagaimana mencaci maki? Jawabannya bi tariqil aula, lebih-lebih lagi. Artinya bi tariqil aula. Kalau ini saja enggak boleh, apalagi yang itu. Tapi keberadaan as-sani' dari ayat ini, ada dalilnya. Ayat ini bicara tentang yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai tiang dan sebagai naungan, yang menurunkan air dari langit sebagai rezeki buat kalian, yang menumbuhkan buah-buahan. Mana dalil yang menunjukkan kalau Allah itu ada? Mana yang menunjukkan dalam ayat ini? Kita jawab, kalau bisa menciptakan, bisa mendirikan, bisa menghamparkan bumi, bisa menurunkan hujan, ya tentunya berarti ada. Bitoriqil aula. Itu mana bitoriqil aula? Bitoriqil aula. Ya tentunya. Masalah keberadaan, ya jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi jangan mundur. Kita harus maju, melangkah, jangan mundur. Nabi diutus, setiap nabi diutus, apa dakwah mereka, apa ucapannya kepada umatnya? Beribadahlah kepada Allah. Wa'budu. Wa'budullah. Ini dakwahnya pada nabi. Wa'budullah, beribadahlah pada Allah. Seluruh para anbiya, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah pada Allah dan jauhi taghut. Itu kedawah para rasul. Ada yang mundur, yaitu kaum filsafat. Sebentar, jangan ngajak beribadah pada Allah dulu. Kita mundur sejenak. Kita bahas dulu, apakah Allah itu ada? Wujudullah. Kita buktikan dulu, kita pastikan dulu, kita nyatakan tentang keberadaan Allah dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti. Itu namanya mundur. Startnya para anbiya di sini. Beribadahlah pada Allah. Mengapa? Karena keberadaan Allah sudah otomatis setiap fitrah manusia. Seluruh manusia dari bangsa apapun selalu menyatakan ada Tuhan. Hanya saja mereka menebak-nebaknya, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Maka Rasulullah SAW diutus, beribadalah pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Beribadalah pada Allah yang menurunkan hujan dari langit. Beribadalah pada Allah yang menciptakan kalian semuanya. Baik, maka kalimat bahwa ayat ini tadullu ala wujudis sani' ya bitariqil aula, yaitu tentunya sudah paham bersama atau sudah mafhum secara aksioma, sehingga jangan mundur ke belakang. Langsung berbicara beribadah kepada Allah. Disinilah kesalahan kaum filsafat, kesalahan para ahlul kalam, ahlul mantik. Mereka bukan membahas, mengajak manusia untuk beribadah pada Allah. Tetapi katanya, kita sebelum mengajak manusia beribadah pada Allah, kita bicarakan dulu, ada apa enggak Allah itu? Kita buktikan. Kemudian kita buktikan, ini ayatnya, ini dalilnya. Mereka enggak mau terima. Sebentar, ini kan kita sedang membuktikan keberadaan Allah. Jadi jangan pakai Quran dulu. Jangan pakai hadis, jangan pakai Rasul. Pokoknya nol. Kita bicara, adakah Tuhan? Ngajak mundur namanya. Habis itu, mari kita bahas. Kenapa kok ada langit? Kenapa kok ada bumi? Siapa yang bisa menciptakan seperti ini? Sempurnanya. Lihat ini. Lihat pohon. Lihat lautan. Ditulis dalam buku Kisah Mencari Tuhan. Oleh Syekh Nadim Al-Jisr. Bal. Sesat. Mengapa? Tidak semua orang mencari Tuhan itu dapat. Ada yang malah salah. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, ada orang yang kuliah 4 tahun belajar filsafat, saya ingin membuktikan keberadaan Tuhan. Sampai lulus. Masih belum sholat, belum puasa, belum mau ibadah. Mengapa engkau tidak sholat sekarang? Saya masih belum mendapatkan eksistensi Tuhan. Saya masih mencari. Ya kalau mati dulu bagaimana? Aneh. Ini namanya mundur ke belakang. Sehingga kalau bicara dalah ala wujudi sani' wa hiya dallatun ala dhalika bitariqil aula, tentunya keberadaan Allah dalam ayat ini bitariqil aula. Kalau bisa menciptakan, kalau bisa menurunkan hujan, kalau bisa berkuasa untuk memberikan rezeki, ya berarti ada. Bagaimana mungkin enggak ada bisa berbuat? Kalau enggak ada, enggak bisa berbuat. Wal ayat fil Qur'ani ad-dallah ala hadzal maqam katiratun jiddan. Dan ayat-ayat dalam Qur'an yang menunjukkan kedudukan ini, kedudukan yang tadi pertama dibahas, yang menunjukkan tauhid. Katiratun jiddan atau katsir jiddan. Su'ila Abu Nuwas an dzalik. Abu Nuwas pernah ditanya tentang masalah ini. Fa anshada, beliau kemudian membacakan syair. Beberapa orang menerjemahkannya mendendangkan syair. Saya enggak mau pakai kalimat mendendangkan, takut dikira nyanyi. Membacakan syair. Ta'ammal fi nabatil ardi. Wanzur ila athari ma sana'a al-maliku. 'Uyunun min nujjaini fatiratun bi ahdaqin hiya adh-dhahabu as-sabiku. على قطب زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. Perhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Lihat pula pengaruh-pengaruh ciptaan al-Malik, ciptaan sang pemilik. Perhatikan. Uyunun min lujjain fatiratun. Mata air, mata air. Dan berbagai macam permata-permata bi ahdaqin hiya dhahabu sabiku, dengan berbagai macam apa yang diambil dari bumi atau dari dalam tanah, tambang yang merupakan emas yang tersusun. Ala qutbi zabarjad. Zabarjad juga sama nama permata. Ada zamrud, ada zabarjad, ada safir, ada yang kemudian kalian bilang batu-batu yang dipakai cincin segala macam. Ini jenisnya. Semuanya syahidatun, semuanya menyaksikan bi annallaha laisa lahu syariku. Membuktikan bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Mengapa? Karena sangat lengkapnya dan sangat seimbangnya. Kalau saja dua pencipta akan hancur. Karena enggak akan seimbang. Ini pengen yang ini pengen begini. Ini pengen begitu, ini pengen yang seperti ini. Enggak akan bisa. Kalau ada ilahain min dunillah, la fasadatil ardh. lafasadatis samawati wal ard, akan hancur langit dan bumi. Tetapi lihat alam ini semuanya sangat lengkap, sangat adil dan sangat seimbang. Sehingga kehidupan bisa berlanjut terus. Dan ini kita dapatkan dari Quran. Bukan seperti mereka dari akal, bukan, dari Quran. Allah katakan bagaimana kalau malam sarmadan terus-menerus? Siapa yang bisa mendatangkan siang? Bagaimana kalau siang terus-menerus? Siapa yang bisa mendatangkan malam? Wallahi, wallahi, wallahi. Kalau siang terus-menerus, bumi ini seluruhnya padang tandus, enggak ada kehidupan apapun. Enggak ada kehidupan apapun. Seluruhnya binasa. Sebaliknya, kalau malam terus-menerus, bumi ini diliputi es seluruhnya dengan dingin yang sekian tingginya di bawah nol. Enggak ada kehidupan. Jangankan terus-menerus di kutub utara, kutub selatan itu cuma setengah tahun saja. Jadi matahari terlihat seperti pagi terus selama beberapa bulan, setengah tahun. Semakin gelap, kemudian gelap terus selama sekian bulan. Sudah kayak gitu keadaannya. Sudah salju yang sangat dinginnya. Dan kehidupan sedikit sekali, hampir-hampir gak ada kehidupan. Apalagi kalau malam sarmadan terus-menerus. Siapa yang akan bisa mendatangkan siang? Allah tantang seperti itu. Artinya Allah menciptakan seperti ini, barakallahu fikum, karena maha adilnya Allah, maha hikmah, maha pencipta, maha mengetahui, maha berilmu. Kalau tidak demikian, enggak akan kehidupan ini begitu pas, seimbang seluruhnya. Idan, ketika ditanya tentang masalah keesaan Allah, dijawab, lihatlah bagaimana alam, langit, bumi dan ciptaan-ciptaan Allah. Semuanya membuktikan bahwa Allah itu satu. Faya ajaban, kata Ibnu Al-Mu'taz rahimahullah. Faya ajaban, kafa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Kata beliau, sungguh sangat mengherankan bagaimana bisa diingkari Allah subhanahu wa ta'ala al-ilah am kaifa yajhadul jahid, atau bagaimana ada seorang yang jahid yang mengingkari dengan hati kecil, bukan dengan hati besar. Juhud, ini menentang. Bagaimana mungkin ada orang yang menentang keesaan Allah? Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, padahal segala sesuatu sebagai bukti. Segala sesuatu menjadi ayat, menjadi tanda. Tanda apa? Tadullu ala annahu wahidu, bahwasanya menunjukkan Allah itu satu. Tadullu menunjukkan ala annahu wahid, bahwa dia satu. Akhwani fi din, a'azakumullah. Demikian dikatakan oleh para ulama dan orang-orang yang memiliki pandangan. Karena Abu Nuwas sangat pandai membuat syair-syair dan sebagainya, dan menyerempet-nyerempet masalah filsafat yang kemudian terjatuh dalam sesuatu penyimpangan. Sehingga saya katakan orang-orang yang punya pandangan terhadap alam semesta ini, kalau keberadaan Allah sudah sangat jelas buktinya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang buta, tuli, bisu dan dungu. Akalnya gak berfungsi, matanya gak berfungsi, telinganya gak berfungsi, semuanya gak berfungsi. Sebab kalau saja dia akalnya waras, sehat, matanya bisa melihat, pasti akan menyatakan ada Tuhan. Sehingga para ateis, komunis, PKI, dan sejenisnya, sosialis yang tidak mengakui adanya Tuhan, mereka itu sesungguhnya membohongi diri mereka sendiri. Membohongi diri mereka sendiri. Sebab mereka kalau sudah kesusahan, kepepet, mereka kadang-kadang tanpa sadar menyatakan, oh Tuhanku. Padahal ateis. Ngakunya saya tidak percaya. Bahkan tokohnya di Rusia sana dulu, pencetusnya, pernah berbicara, berpidato hanya 6 menit di mimbar, tapi menggegerkan seluruh dunia. Geger karena marah sama dia. Bukan hanya muslimin yang marah, Nasraninya dan seluruh agama marah kepada dia. Karena dia di dalam khutbahnya yang sangat pendek menantang, mana kalau ada Tuhan, aku tantang Tuhan. Ini khodimun a'azakumullah yang kayak gini saja. Ketika sakitnya, ketika matinya masih memanggil, oh Tuhan. Barakallahu fikum, itu fitrah. Itu adalah fitrah. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Berarti mereka itu membohongi diri mereka sendiri. Baik, maka jangan mundur ke belakang. Langsung berbicara kepada manusia, kaum muslimin, mengajak beribadalah pada Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, dan jangan beribadah pada yang lain. Qala al-musannif rahimahullah. Wa 'an Ibn Abbas fil ayah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam ayat ini, andad, al-andad huwa syirk. Al-andad adalah sekutu. Akhfa min dabibin naml. Kadang lebih samar dari rayapan semut. Kalian pernah melihat semut? Apakah kelihatan langkahnya? Kita lihat hitam saja berjalan. Langkahnya tidak kelihatan, rayapannya tidak terlihat bagaimana dia bergerak. Apalagi ala safatin sauda. Apalagi berjalannya di atas batu yang hitam. Di atas batu licin yang hitam. Lebih enggak kelihatan lagi. Apalagi ditambah yang ketiga, fi dzulmatil lail. Di kegelapan malam. Semut merayap di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Terlihat samar sekali, hampir tidak terlihat. Taib asyirku akhfa. Kesyirikan itu lebih samar dari itu. Lebih samar dari rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Wa huwa an taqula, di antaranya engkau berkata, wallahi wa hayatik ya fulana. Orang berkata, demi Allah dan demi kehidupanmu, wahai fulana. Ucapan yang biasa diucapkan oleh orang yang berpacaran, menyatakan demi Allah dan demi kehidupanmu, sudah cukup dikatakan syirik. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Demi Allah dan demi kehidupanmu, disamakan. Bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah dengan hayat. Demikian pula menyatakan wa amanah, demi amanah. Bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Atau wa hayati, demi kehidupanku. Wawnya di sini waw qasam, waw sumpah. Wa taqulu, atau kau katakan, laula kulaibatun hadha la atana al-lusus. Kalau saja bukan karena anjing kecil ini, niscaya rumahku sudah disatroni, sudah didatangi maling-maling, mencuri. Lihat, melupakan Allah yang menakdirkan dan menciptakan. Seakan-akan yang menentukan qada dan qadar adalah anjing kecil tadi. Laula kulaibatun hadza, kalau saja bukan karena anjing kecil ini, mungkin musuh atau pencuri, penjahat akan masuk. Lus adalah pencuri. Walaulal battu fiddar la atana al-lusus. Atau ucapan seseorang, kalau bukan karena angsa bebek yang ada di rumahku, niscaya rumahku sudah didatangi pencuri. Pencuri di sana berhasil mencuri, di sini berhasil mencuri. Begitu di rumahku, ramai angsanya menjerit-jerit, ramai bebeknya berjerit-jerit, lari pencuri. Kemudian berkata, laula hadzal bab fiddar la atana al-lusus. Jadi cukup dikatakan syirik. Walaupun syiriknya disebutkan syirik kecil, bukan i'tiqadi. Tetapi ingat, syirik kecil itu dosa besar. Syirik kecil itu dosa besar. Jangan meremehkan masalah syirik walaupun kecil. Karena kalimat kecil itu hanya membedakan dengan kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, yang menjadikan kafir. Tetapi kalimat-kalimat ini kata para ulama, karena biasanya terucap begitu saja, bukan dari i'tiqad, maka itu adalah syirik dalam lisan atau syirik dalam ucapan yang bukan i'tiqadi, maka dikatakan syirik kecil. Tapi sudah perkara yang haram dan dosa. Qala wa qala ar-rajul li sahibihi, atau ucapan seseorang kepada sahabatnya, masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kamu. Disamakan antara Allah dan sahabatnya. Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ikhwan ibn na'azakum, enggak boleh ada yang disamakan dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah nit. Sehingga walaupun Rasul, walaupun beliau adalah manusia yang terbaik, Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, orang pilihan, tapi ketika ada sahabat yang berkata, masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kamu ya Rasulullah, Rasulullah marah dan menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Katakan, qul masya Allah wahda, katakan ini atas kehendak Allah sendirinya, atas kehendak Allah sendirinya. Wa qaulur rajul, demikian pula ucapan seseorang. Perhatikan, ini ucapan-ucapan yang sering diucapkan sehari-hari. Artinya apa? Artinya membuktikan ucapan pertama. Asyirku akhfa min dabibin namli ala saffatin sauda fi dhulmatil lail. Seperti rayapan atau lebih samar dari rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Karena kalimat-kalimat ini sering terucap. Wah, kalau enggak ada kamu, untung ada saya. Emang kalau enggak ada kamu, Allah enggak bisa naktirkan. Ini bahaya kalimat-kalimat seperti ini. Barakallahu fikum. Jangan dibiasakan. Wa qala ar-rajul laula Allah wa fulan. Ini juga sering diucapkan oleh masyarakat muslimin sehari-hari. Imma li jahlihim wa imma li ghaflatihim. Imma enggak ngerti, wa imma lalai. Lupa, menganggap remeh saja. Kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Itu disebutkan dua-duanya. Disebutkan Allah dan manusia. Lebih-lebih lagi kalau yang disebutkan hanya manusia saja. Bukan menyatakan laulallahu wa anta, laulallahu wa fulan, bukan, tapi langsung laula ant, kalau bukan karena kamu enggak akan terjadi ini semua. Emang Allah menakdirkan sesuatu itu hanya karena dia? Tidak bisa menakdirkan tanpa dia. Bisa bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La taj'al fiha fulanan, hadha kulluhu bihi syirkun. Laula Allah wa fulan, la taj'al fiha fulanan. Hadha kulluhu bihi syirkun. Itu semua mengandung kesyirikan. Berarti samar sekali kesyirikan. Nah, akhfa min dabibin naml ala saffatin sauda fi dhulmatil lail. Rawahu Ibn Abi Hatim. Demikian diriwayatkan Ibn Abbas. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Dan sanaduhu hasan, sanadnya hasan. Dan ini ucapan musannif di dalam matan, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matannya. Di dalam syarahnya disebutkan, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna hadza kulluhu min asy-syirk. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa itu semua contoh-contoh yang termasuk kesyirikan. Wa huwa al-waqi' al-yaw, dan itu yang terjadi di hari ini. Ala al-sunni katsirin mimman la ya'rifu at-tauhid wal syirk. Terjadi pada hari ini di kalangan kebanyakan manusia, kebanyakan lisan-lisan manusia, atau lisan kebanyakan manusia yang tidak mengenali tauhid, la ya'rifu tauhid. Wal syirik, yang enggak mengetahui kesyirikan. Fatanabbah li hadhil umur, maka hati-hatilah. Perhatikanlah perkara-perkara tersebut. Fa innaha minal munkaril 'adzim, karena itu sungguhnya kemunkaran yang besar. Jangan tertipu dengan istilah kecil. Karena syirik kecil adalah dosa besar, maka yang harus diingat ini dosa besar. Bahaya. Innahal munkar, munkarul 'adzim, alladzi yajibu an-nahyu anhu, yang wajib dilarang. Wa taghlidh fihi, dan dilarangnya dengan taghlidh, dengan keras. Wa ghulub 'alaihi, likaunihi akbaru minal kabair, karena itu adalah sebesar-besar dosa besar. Sebesar-besar dosa besar adalah syirik. Syirik besar dan syirik kecilnya. Wa hadha min Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tanbihum bil adna min asyirki 'alal a'la. Dan ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai peringatan dengan yang kecil dari yang besar. Peringatan minal adna ala al-akbar wal-a'zam, diperingatkan itu adalah dari yang kecil. Ini saja berbahaya, apalagi yang besarnya, besarnya, besarnya, besarnya, apalagi yang ke atas. Bitariq al-awla, bitariq al-awla. Sehingga beliau contohkan yang paling ringan dan sering terjadi, jadi kecil, tapi ternyata itu akbarul kabair, itu dosa besar yang paling besar. Maka apalagi kalau sampai dengan i'tiqadi, meyakini kalau si fulan penentunya, memang fulanlah penentunya, lebih kufur. Apalagi lebih daripada itu, dia beribadah kepadanya, meratap, istighosah, berdoa, mendatangi kuburannya, memanggil-manggilnya, lebih-lebih lagi. Menyebut saja dengan lisanmu, laula fulan, qatalani fulan, sudah cukup. Kamu jatuh ke dalam dosa besar. Tanbih bil adna alal a'la, peringatan dengan yang kecil untuk menunjukkan betapa bahayanya yang besar-besar di atasnya. Kalau ini saja sudah bahaya. Fahada barakallahu fikum balaghah, bahasa atau gaya bahasa Arab seperti itu. Qala, dikatakan selanjutnya, wa qala al-musannif rahimahullah وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. رواه الترمذي وحسنه, dan dianggap hasan oleh Tirmidzi. وصححه الحاكم, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Tirmidzi dalam Jami'nya nomor 1535 dan Hakim dalam Mustadrak, dan Mustadrak itu adalah menurut Imam Hakim kami mengumpulkan dalam Mustadrak ini hadis-hadis yang sahih yang mengikuti syarat Bukhari dan Muslim, atau menurut Bukhari atau menurut Muslim. Tapi karena beliau ghafarallahu lahu wa rahimahullah terkenal mutasahil dalam tashih, sehingga ada beberapa hadis yang lemah beliau masukkan juga di dalamnya. Tetapi alhamdulillah diperiksa ulang oleh Adz-Dzahabi. Kedua-duanya berjasa besar, dan menurunkan kedua-duanya dengan usahanya mendapatkan pahala dari Allah Taala yang jariah. Kali ini ucapan Imam Hakim sahih dalam kitabnya Al-Mustadrak didukung oleh yang memeriksa ulang, yaitu Adz-Dzahabi. Shahahahu Al-Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi rahimahullah. Man halafa bighairillah faqad kafar au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Tidak disebutkan kekecualian, walaupun dengan nama Nabi Muhammad SAW. Wan Nabi, demi Nabi enggak boleh. Demi Rasulullah enggak boleh. Syirik. Karena disebutkan hanya kalimat bighairillah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka telah syirik. Qauluhu faqad kafar aw asyrak yuhtamal an yakuna syakkan min ar-rawi. Kalimat kafara aw asyraka bisa jadi itu adalah keraguan dari perawi. Dan biasanya keraguan akan menjadikan hadisnya dhaif. Tetapi kalau keraguan yang seperti ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Mengapa? Karena faqad kafara ataupun faqad asyrak tidak ada masalah. Bimakna wahid, dua-duanya satu makna. Wa yatamil an takun aw bimakna al-waw. Tetapi bisa juga bukan bermakna syak, tapi bermakna dan. Bagaimana kalau bermakna dan? Kalau bermakna dan, berarti hadisnya berbunyi, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia kufur dan syirik. Kufur dan syirik. Kedua-duanya. Fayakunu qad kafara wa asyraka. Wa yakuna minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbar. Dan tentunya, kufur yang dimaksud bukan kufur yang besar. Bukan kufur yang meluarkan dari Islam. Sama dengan syiriknya juga, bukan kesyirikan yang meluarkan dari Islam. Naam. Walaupun kadang diistilahkan dengan syirik kecil dan kufur kecil, kufrun asghar atau syirkal asghar, tetapi jangan sampai tertipu dengan kalimat saghir, kecil, kemudian meremehkan. Yang perlu diingat bahwa itu dosa besar. Akbar, bahkan akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan. Kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil, kedua-duanya dosa besar. Kama huwa minasyirkin asghar, sebagaimana kesyirikannya pun kesyirikan kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa warada mislu hadha an Ibn Mas'udin bihadha lafad. Dan diriwayatkan pula yang seperti ini dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz yang seperti ini, mirip dengan ini. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar wa asyrak. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Ibn Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billah kadiban ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairihi sajiqan. Lihat sampai ucapan Ibn Mas'ud berkata, kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, bersumpah dengan nama Allah. Kemudian, kadzib. Apa hukumnya? Syirik atau dosa? Syirik bukan? Tidak syirik, dia masih memakai nama Allah bersumpah. Wallahi. Tapi seorang yang bersumpah dengan jujur, sajikan, tapi bukan dengan wallahi kalimatnya, dengan wa amanah, sungguh demi amanah, atau wa hayati, atau wa hayati, atau bersumpah dengan Nabi, wan Nabi, demi Nabi, saya tidak bohong, saya mengucapkan demikian, walaupun jujur. Apa hukumnya kalau bersumpah dengan selain Allah? Syirik. Baik, sekarang bandingkan. Ini dosa, ini syirik. Ayuhuma akbar. Lebih besar kesyirikan. Maka itu yang dimaksud dalam Abdullah bin Mas'ud. Bukan beliau menyukai berbohong dalam sumpah. Bukan begitu maknanya. Maknanya kalau aku bersumpah dengan nama Allah dan berdusta, itu lebih ringan daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu syirik. Tentunya kedua-duanya jelek, enggak boleh bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Apalagi bersumpah dengan nama selain Allah. Baik, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Bukan ucapan untungnya, barakallahu fikum. Untung, apakah ucapan untung termasuk syirik? Enggak. Kamu untung apa rugi? Untung, alhamdulillah, enggak syirik. Untung, alhamdulillah. Kamu dapat faedah enggak? Dapat untung enggak? Dapat, alhamdulillah saya untung, enggak syirik, karena alhamdulillah kalimatnya. Yang jadi masalah adalah untung ada saya, lupa pada Allah Taala. Emang kalau nggak ada kamu nggak terjadi. Kamu yang menakdirkan, kamu yang menentukan. Di situ letak kesyirikannya. Jadi pertanyaan ini kayaknya kurang pas. Apakah ucapan untung termasuk syirik? Saya jawab tidak. Ucapan untung belum tentu jadi syirik. Tetapi kalau engkau sandarkan kejadian-kejadian pada seseorang tanpa menyebut Allah atau menyamakan dengan Allah, maka itu syirik. Coba kalau enggak ada saya, kalau enggak ada kamu pun Allah takdirkan pasti terjadi. Kamu jangan begitu, hati mulutmu. Jangan sembarangan. Harusnya kalimatnya alhamdulillah. Walaupun menyebutkan ada saya enggak apa-apa, atau ada kamu atau ada dia, alhamdulillah beliau datang. Tapi puji Allah dulu. Alhamdulillah Allah datangkan orang ini. Karena datang pun dengan takdir dari Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mendatangkan kamu ke sini. Kalau Allah tidak datangkan kamu ke sini, mungkin entah apa yang terjadi, kita enggak tahu. Tetap kembalikannya kepada Allah dan tetap memujinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada manusia, kita berterima kasih, jazakallahu khairan. Karena man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak berterima kasih pada Allah Taala, tidak bersyukur pada Allah Taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum.